yang mereka menampakkan pembangkangan, penolakan. Kemudian yang ketiga, al-munafiqun, yang mana mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Tiga golongan ini Allah subhanahu wa ta'ala panggil seluruhnya, ya ayyuhan nasu'budu, wahai umat manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan engkau dan menciptakan orang-orang sebelummu. Maka ayat ini dikategorikan oleh para ulama merupakan fi'il amr pertama, kata perintah pertama di dalam tartib mushaf. Kalau kita baca mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, perintah pertama ya di ayat 20 ini. Di ayat 21. Apa perintahnya? Menyembah kepada Allah. Berarti tauhid ini merupakan ibadah, perintah pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi umat manusia. Naam. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuannya orang yang bertauhid adalah untuk mendapatkan sikap takwa, menjadi ahlu takwa, menjadi seorang muttaqi. Kita sering sekali mendengar lafaz-lafaz takwa. Khatib mewasiatkan kepada diri pribadi, kemudian para pendengar, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa sih sebenarnya arti lafaz takwa sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dan digandengkan dengan perintah untuk bertauhid? Takwa memiliki dua arti. Arti secara bahasa, arti secara etimologi Arab, dan arti secara istilah syar'i. Etimologi Arab dan arti secara istilah syar'i. Ta meng al-wiqayah, penjagaan, perisai, pelindung. At-taqwa al-wiqayah. Dan terkadang lafaz takwa secara bahasa ini dipakai di dalam lafaz-lafaz syar'i. Bahkan terdapat di dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW, beliau menggunakan lafaz takwa. Artinya dari sisi bahasa, jaga, bentengi dirimu, jadikan tameng antara engkau, lindungi, dengan lafaz ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ittaqun nar. Gunakan lafaz takwa. Ittaqun nar. Jadikan tameng antara dirimu dengan api neraka. Lindungi dirimu dengan api neraka. Jaga dirimu dari azab. Dengan apa? Walau bisyikkitamrah, walaupun dengan separuh butir kurma. Menggunakan lafaz takwa. Ittaqun nar. Jagai dirimu, lindungi dirimu, pelihara, jadikan tameng antara engkau dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, dengan neraka, walau bisik kita merah, walaupun dengan separuh butir kurma. Maksudnya bersedekah. Karena bersedekah itu merupakan sebab kita diselamatkan dari azab. Ini Nabi SAW menggunakan lafaz tersebut. Artinya apa? Secara bahasa. Kemudian yang kedua secara istilah syar'i. Di sini ikhwani afidhakumullah terjadi perbedaan di antara para ulama. Masing-masing mereka menyebutkan akthar min khamsata asyara ta'rifa. Secara istilah ini para ulama menyebutkan lebih dari 15 definisi. Nah, mereka menyebutkan lebih. Berarti perbedaan yang banyak. Wa ahsanuha, yang paling baik. Definisi takwa. Yang dekat dengan nas, dengan dalil. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Di dalam musannafnya. Beliau punya kitab namanya Musannaf. Terhadap hadis, athar, para sahabat, tabi'in, para ulama. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Musannaf perkataan seorang tabi'in yang bernama Talq ibn Habib. Yang bernama siapa? Talq ibn Habib. Seorang tabi'in. Kata Talq ibn Habib, idza waqa'atil fitnah, kalau sudah terjadi fitnah, fa'atfi'uha bitakwa, redam. Dengan takwa. Kata beliau, idza waqa'atil fitnah, fa'atfi'uha bitakwa, kalau fitnah sudah terjadi, padamkan. Redam. Dengan apa? Dengan takwa. Karena kalau sudah muncul fitnah, modalnya takwa, dia akan bersikap adil. Dia akan bersikap sportif. Dengan sikap takwa, seseorang tidak akan melampaui batas. Sehingga tidak terjerumus ke dalam berbagai macam kezaliman dan kezaliman. Takwa menjadi timbangannya. Jika terjatuh ke dalam fitnah, tidak terjerumus kepada kesalahan, penyelewengan, penyimpangan, terselamatkan. Oleh sebab itu, Talq ibn Habib mengatakan, "Idza waqa'atil fitnah fa'atfi'uha bitakwa." Kalau terjadi fitnah, padamkan dengan takwa. Murid-muridnya pun bertanya, "Wa mat taqwa wahai Imam? Apa yang dimaksud dengan takwa? Apa sih artinya?" Maka beliau mengatakan, "An ta'mala bi ta'atillah." Engkau beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal dengan ketaatan. Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk orang lain. Bukan tendensi. Bukan karena faktor dunia. Engkau beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin min Allah. Di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya cahaya di sini adalah apa? Al-basirah. Ilmu. Karena ilmu adalah nur. Penerang bagi seseorang. Untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Menggunakan apa? Ilmu. Atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada akalnya seorang hamba. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya Allah. Di atas ilmu, di atas basira, penerangan. Bukan di atas hawa. Bukan di atas nafsu. Bukan di atas fanatisme atau fanatisme, di atas ilmu, di atas dalil, di atas nas, di atas petunjuk. Tujuannya apa? Terju thawab Allah. Engkau mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, rahmat Allah. Engkau mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian manusia atau mendapatkan ucapan-ucapan yang baik dari mereka, dekatnya orang kepadanya. Tidak lain dan tidak bukan adalah engkau mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah. Dari riwayat yang lain, yang mana dengan rahmat itu segala kehidupan kita akan dimudahkan di dunia dan dimudahkan nanti di akhirat. Dengan apa? Rahmatnya Allah. Ini kata Talq ibn Habib, an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu engkau beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah, ilmu basirah. Tujuannya engkau mengharapkan pahala, enggak ada yang lain. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rida Allah, mengharapkan rahmatnya. Kemudian kata beliau, wa an tatruka ma'asi Allah. Engkau tinggalkan maksiat-maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang diharamkan dijauhi. Perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai tidak didekati. Yang bernuansa dosa ditinggal. Engkau meninggalkan maksiat ala nurin minallah, di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas ilmu, engkau tahu ini dosa. Engkau tahu ini mungkar. Engkau tahu ini maksiat. Engkau tahu ini haram. Dikerjakan di atas ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena manusia. Kalau karena manusia, ketika enggak ada mereka, dilakukan kemaksiatan. Ketika enggak ada mereka, diterobos. Baik sendiri ataupun ketika nyepi. Di tempat-tempat yang sepi. Kata Talq ibn Habib, takwa itu juga merupakan engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Di atas ilmu. Penuh dengan ikhlas. Takhafa iqab Allah. Yang mana engkau takut terhadap hukuman Allah. Karena perkara maksiat itu buruk. Semua maksiat enggak ada yang bagus. Semua maksiat jelek. Semua yang haram dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak senang. Maka kata Talq ibn Habib, meninggalkan itu semua, kamu takut terhadap hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, takhafa azab Allah. Engkau takut dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi takwa dari Talq ibn Habib. Siapa yang bisa ngulangi? Ahsan Tawal Haris, Masya Allah. Kemudian berikutnya, takhafa. Ahsan, barakallahu fiik. Artinya Zidan. Dan meninggalkan. Terhadap azab Allah, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan definisi ini dirajihkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah halaman 15. Nah, athar ini dirajihkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam definisi taqwa. Nah, di dalam risalah beliau Ar-Risalah At-Tabuqiyah halaman 15. Dan lafaz taqwa ini ikhwani afidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan 258 kali. Lafaz taqwa ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dzakarahu Allah fil Qur'anil Karim fi 258 mawdhi'a. Allah Subhanahu wa taala ulangi di 258 tempat. Nah, terkadang lafaz itu dengan bentuk isim, terkadang dengan bentuk fi'il, kata kerja. Nah, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras, kamus terperinci detail urut li alfadhil Qur'anil Karim, terhadap lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu 258 menunjukkan kepada kita betapa pentingnya perkara takwa. Di dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "U'budu rabbakum," bertauhidlah kalian kepada Tuhanmu, sembahlah semata kepadanya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah pertama dikaitkan dengan perkara takwa. Ditambah lagi lafaz ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 258 kali, begitu pentingnya. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan manfaat takwa di antaranya 6 macam atau 6 poin atau 6 buah atau 6 faedah atau 6 manfaat. Manfaat yang pertama atau pentingnya takwa yang pertama, wasiatullah lil awwalin, ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu, wasiat Allah kepada para anbiya, wasiat Allah kepada umat-umat mereka, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab Yahud wan Nasar dengan perkara ini. Wasiatullah lil awwalin, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Dalilnya mana ya akhi? Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 131. An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum." Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka. Siapa yang diberikan kitab? Yahud, Nasara, dan kepada umatnya, Daud. Daud diberikan apa? Zabur. Begitu pula Ibrahim diberikan suhuf. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian apa? Anittaqullah, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini wasiat Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasiatnya para anbiya. Wasiatul anbiya li umamihim, wasiatnya para nabi kepada umat-umatnya, kepada murid-murid mereka, kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya mereka mewasiatkan dengan perkara takwa. Di antaranya Nuh. Maksud perkataan Nuh, wahai umatku, tidaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya daripada peribadatan kepada patung. Berarti maksud dari takwa di sini apa? Mengesakan Allah, mengembalikan peribadatan dengan penuh ketulusan dan ikhlas kepadanya. Ini yang kedua, merupakan wasiatnya para anbiya. Yang ketiga, khairuzat. Sebaik-baiknya perbekalan. Sebaik-baiknya apa? Perbekalan. Di mana? Di mana perbekalan kita? Di dunia. Kira-kira apa ada orang yang hidup abadi? Kalau zaman dulu kita sering mendengar cerita orang hidup kekal, sebagaimana anggapan segelintir manusia, seperti siapa? Khidir, seperti siapa? Dzulqarnain dan lain-lain. Itu cuma sekedar apa? Dongeng belaka. Dalam Islam tidak mengenal keyakinan ini. Tidak ada manusia hidup abadi. Akan datang ajal mereka. Maka umur manusia terbatas. Tidak lama. Sebentar saja di muka bumi. Tempat kita mencari perbekalan. Bahkan 14 abad yang lalu, Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan kepada kita lampu merah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, a'maru ummati, umur-umurnya umatku berapa sampai berapa? Ada yang sampai 200. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan 60 sampai 70. Ma baina 60 ila 70. Wa qalilun man yajuzu dhalik. Sedikit yang melewati itu. Mayoritas antara 60 sampai 70 paling banyak. Kemungkinan bisa di bawah itu dan di bawah itu. Artinya umur manusia sebentar. Gak ada yang hidup panjang. Maka jadikan dunia ini sebagai apa? Jembatan. Bukan tujuan. Jadikan dunia ini sebagai apa? Sarana. Untuk mendulang pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perbekalan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sahihkan oleh Imam Al-Albani. Dalam Sahihul Jami' dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang jelek. Waqad athara fi jambih. Di mana tikar itu sampai membuat kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbekas. Biasa ya kalau tikar itu kita duduk lama atau tidur lama, bangunnya apa? Membekas. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam tidur di atas tikar yang seadanya sampai membekas pada kulit beliau. Ini sahabat cinta kepada Rasulullah. Merasa iba, merasa kasihan. Nah. Ini hujan ya. Nah. Merasa iba, merasa kasihan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Law ittakhadna laka wita'an," wahai Rasulullah, kalau engkau mau, kami berikan kepadamu alas yang baik. Mungkin kalau kita karpet yang empuk. Nah, di mana engkau bisa nyaman tidur di atasnya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pun bangkit dari baringnya. Beliau mengatakan, "Mali wa mad dunya?" Apa hubungannya dunia ini bagiku? Ma ana fid dunya, permisalan dunia ini denganku. Nabi alaihi salatu wassalam mengilustrasikan ini. Karakibin, sebagaimana seorang pengendara di atas kendaraannya melakukan perjalanan jauh. Istadhalla tahta sajaratin, kemudian dia turun dari kendaraannya berteduh di bawah naungan pohon. Thumma raha wa tarakaha, kemudian nanti dia akan meninggalkan pohon itu dan pergi. digambarkan oleh Nabi SAW, dunia tempat kita ini seperti pohon. Bukan tujuan. Bukan maksud. Sekedar sarana saja untuk rebahan sedikit. Kemudian apa? Kita akan pergi dan meninggalkan dunia ini bersama-sama. Artinya sebentar, sesaat. Maka sekali lagi, tempat berbekal kita ketika masih hidup adalah di dunia. Nah, kalau sudah datang kematian, maka selesailah itu. Enggak ada kecuali hisab dari perbekalan yang kita bawa. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, dikategorikan Nabi SAW orang yang paling pintar, yang paling banyak persiapannya. Orang yang paling pintar, yang paling banyak persiapannya. Dibanding dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Umar. Kata beliau, ja'a rajulun kuntu ma'an Nabi SAW. Kata ibn Umar, suatu ketika aku pernah bermajlis bersama Nabi SAW dalam satu tempat. Faja'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan ansar, penduduk kota Madinah. Fasallama alaih. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi pun menjawab salamnya. Kemudian pemuda Ansor tersebut bertanya, ayyul mu'minina afdal? Rebahan sedikit. Kemudian apa? Kita akan pergi dan meninggalkan dunia ini bersama-sama. Artinya sebentar, sesaat. Maka sekali lagi, tempat berbekal kita ketika masih hidup adalah di dunia. Nah, kalau sudah datang kematian, maka selesailah itu. Enggak ada kecuali hisab dari perbekalan yang kita bawa. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, dikategorikan Nabi SAW orang yang paling pintar, yang paling banyak persiapannya. Orang yang paling pintar, yang paling banyak persiapannya. Dibanding dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Umar. Kata beliau, ja'a rajulun kuntu ma'an Nabi SAW. Kata ibn Umar, suatu ketika aku pernah bermajlis bersama Nabi SAW dalam satu tempat. Faja'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan ansar, penduduk kota Madinah. Fasallama alaih. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi pun menjawab salamnya. Kemudian pemuda Ansar tersebut bertanya, ayyul mu'minina afdal? Maka pemuda ini melanjutkan dengan pertanyaan kedua, ayyul mu'minina akyas? Mukmin yang bagaimana yang paling pintar? Mukmin yang bagaimana yang paling cerdik? Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kepada kematian, wa ahsanuhum isti'dada, dan yang paling baik persiapannya, perbekalannya. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Dikategorikan oleh Nabi SAW, orang yang paling baik perbekalannya, persiapannya di muka bumi adalah orang mukmin yang paling pandai, yang paling pintar. Dan sebaik-baiknya perbekalan adalah apa? Dalam surat apa? Siapa yang bisa mengingatkan? Berbekallah. Dan sebaik-baiknya berbekalan adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah. Karena sebaik-baiknya perbekalan adalah sifat at-taqwa. Nah, jadi yang ketiga, khairu zat, sebaik-baiknya perbekalan, Al-Baqarah ayat 197. Al-Baqarah ayat 197. Kemudian yang keempat, manusia yang paling afdal, afdalun nas, adalah orang-orang yang bertakwa. Manusia yang paling afdal adalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13 surat Al-Hujurat, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Bagaimana lafadznya? Inna akramakum indallahi atqakum. Betul lafadz takwa. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa, yang paling bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, sebab nuzul ar-rizq wal makhraj min ad-dhiq. Takwa merupakan sebab turunnya rezeki dan solusi dari kesempitan. Takwa merupakan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan. Jalan keluar dari berbagai macam problem dengan sifat takwa. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu madza makhraja. Yang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar dari berbagai macam kesempitan dengan sikap takwa. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak ketahui. Yang terakhir, yang keenam, merupakan doa Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa beliau minta kepada Allah. Merupakan doa Nabi. Kebiasaan beliau berdoa dengan doa ini. Minta takwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allahumma inni as'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta, memohon kepadamu petunjuk, sifat takwa, kesucian dan kecukupan. Ini doa yang amat sangat indah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, hidayah, taufik. Ini sepantasnya untuk kita sering dengungkan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah, petunjuk, berbagai macam kesempitan, kegundahan, kegelapan, diberikan petunjuk, taufik. Terlebih lagi ketika sudah terjadi berbagai macam fitnah, cobaan, ujian, bala. Wa tuqa, dan sifat takwa, karena itu merupakan jalan keluar. Wal afafa, kesucian, tidak butuh dengan orang lain. Nah, kebersihan. Wal ghina, dan kecukupan. Yang menutup matanya dari melihat kepada kelebihan orang lain. Nah, maka di antara doa yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah sifat takwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana disebutkan oleh muallif, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian ayat berikutnya, ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi ini hamparan luas, lebar. Wassama'a bina'a. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan langit ini seperti bangunan, atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan dari atas langit. Fa akhraja bihi minaz zamarati rizqan lakum, yang mana dengan air hujan tersebut membuat tanaman-tanaman tumbuh, mengeluarkan buah-buahan sebagai karunia bagi kalian, rezeki bagi kamu. Fala, maka jangan. Huruf la di dalam bahasa Arab ini bermanfaat untuk apa? Jangan, artinya apa? Larangan. Kalau sebelumnya fi'il amr, apa artinya fi'il amr? Perintah. Kalau didahului dengan la, jangan, berarti apa? Larangan. Dan kalau kita melihat di dalam tertib mushaf, mulai dari awal sampai terakhir, larangan pertama di dalam Al-Quran dimulai dengan lafadz la adalah ayat ini, yang berfungsi untuk nahi, dicegah. Kira-kira apa larangan pertama di dalam Al-Quran yang kaum muslimin dicegah untuk itu? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, dan engkau mengetahui. Berarti larangan pertama kali dalam Al-Quran adalah syirik, sebagaimana perintah pertama dalam Al-Quran adalah apa? Tauhid. Oleh sebab itu, tauhid merupakan a'zamu al-awamir, perintah yang paling tinggi. Sebagaimana syirik merupakan a'zamu nawahi, larangan yang paling berat. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan sekutu-sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Rahman, benar. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pun juga pencemburu. Tidak mau diduakan. Oleh sebab itu syirik menjadikan tandingan 2, 3, 4 di sisi Allah subhanahu wa ta'ala merupakan dosa yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau itu. Allah subhanahu wa ta'ala cemburu. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, larangan pertama di dalam Al-Quran adalah ayat ini, sebagaimana perintah pertama pun ayat sebelum ini, 21 dan 22. Menunjukkan kepada kita betapa bahayanya syirik. Bahaya syirik amat sangat banyak sekali. Di antaranya merupakan dosa besar yang paling besar. Tidak ada sebesar itu. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah berbuat dosa yang besar. Hadis Abu Bakrah diriwayatkan Bukhari dan Muslim, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ كَبَائِرِ, maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada bapak, durhaka kepada ibu. Maka pada hadis ini dikategorikan Nabi alaihi salatu wasalam sebagai akbaru kabair. Begitu pula hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, ayyu dzambin a'zam, wahai Nabi alaihi salatu wasalam, dosa apa yang paling berat? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, an taj'alillahi niddan wa huwa khalaqak, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu, memberikan rezeki kepadamu, makan, minum, istri, keluarga, anak-anak, diberikan kecukupan. Kemudian engkau menyembah kepada selainnya. Kemudian engkau menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada makhluk, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita segala sesuatu. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan kesyirikan. Maka yang kedua, tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa ini. Dosa yang paling besar yang kedua tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dosa syirik menghamburkan dan menghancurkan amalan-amalan kita. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami paparkan kepada mereka kelak pada hari kiamat amalan-amalan yang sudah mereka perbuat. Puasa, zakat, umrah, haji, sedekah. Zakat, salat, sunnah, wajib. Menyambung tali silaturahmi, berkorban, segala macam amalan ketaatan dia lakukan. Tapi berbuat syirik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan debu yang berterbangan. Hancur. Dengan sedikit dosa ini. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ampuni dan tidak pandang bulu. Bahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu. Lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, amalanmu hancur. Kepada siapa ini? Nabi alaihi salatu wasalam, apalagi kepada yang lain. Karena ini merupakan dosa besar yang paling besar. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada dosa tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang diduakan. Dan tidak diterima. Kecuali dengan taubat nasuha. Dan sebelum nyawa sampai kerongkongan. Taubat nasuha. Dan sebelum wafat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni daripada dosa-dosa yang lain. Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ucapan Al-Allamah Ibnu Katsir sebagaimana disebutkan oleh muallif insyaallah pada dars berikutnya. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين